Aku baru pulang dari Semarang tadi pagi. Bapak Selesai sudah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk tim kerja yang sudah mempersiapkan